di dalam pergaulan kau bebas memilih siapa saja yang kaya atau yang miskin. Namun semuanya harus ada batasnya. Sampai salah jalan. Jikalau mencari teman, carilah yang engkau senang. Jangan sampai jadi susah sendiri. Si kaya atau si miskin, semuanya sama saja. Yang penting adalah hatinya. Hati-hatilah, hati-hatilah. Jangan sampai jadi susah engkau sendiri. Sampai salah jalan. Jikalau